sini. Pergilah, pergilah, pergilah, mau apa lagi? Hey, kau telah tega bersandikan aku setia. Pergilah, pergilah, pergilah, jangan kau kembali. Mau apa lagi? Jangan kau kembali. Chop!